Ini kalau mau sambung dibuatkan tembang 12 lagu yang luar biasa dari Mbak May Devi Akdut. Iya. Makanya menawi kirang sakit ngundang malih. Nanti pengawasan apa-apa nggih tekan ngene iki. Kedang cok. Mboten Mbak Devi nggih kalih kula mosan jenengan cok. Iya. Baik. Terima kasih untuk sound systemnya yang luar biasa mendukung sekali acara ini, jadi sangat luar biasa istimewa nggih kagem Mbak Asmoy sekeluarga. Di sini ada lagu kasidah Sajadah Merah. Merana kini aku memang merana, tapi pantang bagiku untuk berputus asa. Tinggallah kini, oh sajadah merah, kawan setia dalam ibadah. Putus.